Oh, Halo, Mas iya Arsan. dek, aduh ini Iya, Mas. ya yes, kebetulan aku bisa ketemu karo kowe. Lah Lah iki yang mang aku arep medayon dadak nopo ora enek ketemu karo onderdil rumah tangga kene. itu kok underdeal pembantu. Lah ya pembantu sing biasa dikongkon-kongkon ya. Terus kita rencananya mau kemana lagi Biasa sekarang? Di payung. Tapi jangan di rumah sini, Mas. Enggak. Oleh. Iya, toh. Tang. Oleh. Ya, kalau begitu baiknya kita keluar saja. Ana sekarang. Relax. Sekarang ana. Oh. Eh, relax. Sekarang. Iki dong apa toh ya? Anu, kajinge mindo, kajinge ibu mari. Mindo-mindo iki ra ya rane ngarepe ngono tamu ngono kok dadi mindo-mindo. Kajinge nyedo mari wis men. Heh. Akeh sego. Lah ketane. Akeh ketan. Lah iya, lah iya. Lah goreng ini lah ngono tok nang kene. Oh, didono kene. Tiga bancaan ta. Nah, iki dadi wong tua ngerti ora toh? Aku iki ora mbutuhke makan. Aku pokoknya sudah ketemu dengan Miase, ini berarti sudah keuntungan bagi saya. Ya, so, persilakan situ omong-omong. Dek, kita keluar kota. Sekarang juga. Oke, tapi sekarang anu. Lah panci nang ndi? Iki apa toh ya? Panci-pancian. Wah, Dek, ini situasi. Oh, mau akhir ndo akhir perawan sing dibujuk dikurep ngomong. Dek Miase, iya Mas. Situasinya rupanya tidak mengizinkan. Iya, pancen gawat kok iki, Mas. Ya, kapan-kapan aja kalau gitu ya. Loh, terus sekarang Mas Arsan mau ya, kemana? Pulang aja daripada ketahuan sama ini orang-orang yang elek-elek dua ini. Pulang? Iya. Tapi ini agak lama Mas Abimanyu pergi. Nanti sewaktu-waktu datang ke sini saja. Besok ya. Apa beri kabar saja ya, Mas? Besok pokoknya kita asprak di terminal. Heeh, iya Mas ya. Aku pulang dulu. Heeh, heeh. Loh kok kesusu Mas? Kesusu apa? Mereka kok semoni orang gitu. Loh, semoni siapa? Saya tadi soal ketan sama nasi. Nah, tapi yang dikurepno itu apa? Panci. Kalau apa? Katik ngurepno manci. Ngurepno mbok demo apa? Saya pulang gitu. Iya, Mas, maaf. Iya. Sama lah. Mana? Lopo. Ngapa napa piye ta? Iki lho ruang tamu reget kaya ngene kabeh. Ngono piye ta nang menyambut gawe iki? Ya yo napa kajeng iku lho saponi sampean enten nggih mriki. Mungkin katut ke sapu tambah mau tenggaru-garu ya. Saya ini kan anggap sebagai apa? Ya sebagai majikan saya. Kok kelihatannya sama majikan kok saya nanya saja? Lah mau ngerti ini yang salah nggih sampean. Loh kok aku yang salah? Lah waktu nyapu ini nih buat nonton sampean. Lah ini lah ganggu kesehatan lah. Lah kok kayak juragane karo baturnya kok oleh tangi kok disik juragane? Lah niki nyambut gawe napa balapan tangi? Balapan tangi kok anu. Sampai di gua. Sampai niku. Sampai dupane enten napa-napa kali kula niku. Wis. Kok iki ora nyebut ngono apa piye wong tuwa ngono wae. Tuwa lak wong ngono didile lak pepe. Sampai macam-macam. Nyebut. Kowe iku saiki kudu ngerti. Juragamu kakung ora enek. Lah nggih. Iki sing kudu blonjo kudu kowe aku wis pegah kok males aku ning pasar. Lah nek sing blonjo kuwi lho sing mangan dayo nika wau. Dayo ndi? Dayo Tarsan nika wau. Lha lha nek lha wong iku pacarku nek rene ya kudu dihormati kaya dene bojoku ta. Oh, dadi kuwi sing masak, sing blonjo kula sing mangan Tarsan. Heeh. Kula mboten tuwut mangan, tak kecut. Ambane tempat tok mawon. Ora ngono lho, kowe kuwi ora ngerti kangen karo juragane kok lemu. Wangsulan kuwi lho kok rene wae. Perubahannya malah mboten karu-karuan. Mesti ini blonjo ini wong wedok lemes. Nek wong wedok lemes, nek wong lanang kaku. Ya kabeh mah ki ra ya kudu sinau, kudu belajar. Seharusnya kan gitu, ketika tapi bisa kan lukusan, belajar. Tapi lukusan wong wedok, nek wong wedok coba. Ning tumbas ndoke telu. Iya. Embo daging sak kilo lho. Embo kilo kilo. Goblok. Daging sak kilo kok embo? Lho lah nggih, lak sarate kan saged nedhi embo. Lah nek wong lanang tumbas lak dibiok akan mawon. Dibiok akan piye? Tumbas daging rong kilo lho, kebacut malah. Kebacut kepadune kowe iki males kok. Blojo kula purun, tapi bagian buri mbun kula. Lah sapa? Ya. Mosok musuh sini ke kula. Lah ya musuh sih ya kok kowe? Ngambil. Ngambil ya kok kowe? Ngambil niku repot lho ngambil iki. Kok ngambil kok repot-repote piye? Ya napa ngene wong wedok mbun ngerti, teknis mbun ngerti. Lah nek wong lanang kulo tau nyambel iki. Piye? Mboten lembut-lembut munyer mawon. Lah sing tak sambel apa? Nggih trase lombok lajeng asem. Oh. Terus kulo ulek. Mumet mawon. Ngerti sapa ae? Nggih. Lah kuwi gak ana uya ceke seret goblok. Ora munyer ae. Oh nek enten uya seret. Lah iya. Kuwi nek ngono uya iki mati lerem. Iya. Jadi serat ngoten. Serat serat. Sudah sekarang enggak mau ngomong saya. Terserah. Rasane iki ngeten, kula niki lak yen apa sih? Wong jane mriki enten daya saben dina enten daya. Tapi jerakan boten enten. Biar itu memang kemauan saya. Oh, tapi kalau ada apa-apa yang tanggung jawab. Tanggung saya ya saya. Kalau sebagai pembantu saja mau apa? Lah syarat-syarat iki. Syarat-syarat piye? Sing jaga omah. Sing jaga omah nggih tak kaya dhuwit ora wis bar to. Ah, sampai niku pun ngoten ta, mbok nggih enggak ada anu solidariti. Solidar piye? Wong jurakan karo batur kok kan kaya solidar piye to? Mbok ya dhewe tepo slira. Tepo slira kepiye aku ora mudeng ta karo. Ngene ya ngono, tapi iki kok kurang ajare ra jamak kowe saya suwe-suwe jawel-jawel kaya ngono. Kowe kok tak tapuk pisan lho kowe kotrang, bontang iki jan. Tapuk-tapukan sampeyan mbon ngoten. Eh, iki kepiye ta ya? Edan kok piye? Lho, ambek kamu nanti kaya sepur ngono lho, Pak. Ana ya, lho. Anane ambekan ngongsrong niki wayahe mlebu setak siyun. Wes ngono wes. Ya wis dak ngomong karo kowe aku edan kok. Kowe iki edan terangan ora ngoyak wae lho, Dang. Aku iki juragamu. Biarpun juragan katong ora ning omah ning kowe ora kudune ora menghormat aku to. Sampai niku rundingan kali kula niku mbon nonton kula purung sampe jak rundingan niku. Ini keuntungan kangge sampean. Lho kok keuntungan ku piye? Lho sampean iki kudu mitungake rugi lan untunge. Eh ora mitung-mitunge rugi lan untung piye? Asal ngono ae lho, asal ngono ae. Asal ngono mbak-mbak iki nyapa ta? Wis ta awal. Iki piye ta ngomong kok karo tangane jawel-jawel kok tak samplak tenan lho kowe engko. Lah wong pancene driji ya kanggo umet-umetan. Rono-rono kan? Rono-rono, pompong gak paimo lho. Kok ora nek paimo ki rumang sawu aku iki tak anggap apa aku iki juragamu. Mpun ngerti. Kuwi nek kene kan sebagai pelayan harus tunduk perintah saya. Tapi nek juragane kena. Lho kok juragane kena rumang sawu aku tak anggap wong edan ngono apa piye to? Niki kula nek boron mpun tawo ala. Iki piye ta ya? Iki wong tuwek ngono elek omong ra genah ngono kok ning guyu-guyu. Ya ngapa? Kowe kuwi sampai pikir. Pikir piye? Mumpung dereng ngadekaken persoalan sing boten-boten lho. Karepmu lho apa karepmu kuwi? Karepmu piye-piye? Piye ta? Niki lambe sampean iki. Piye ta ya? Aku ya. Lambene ya lambeku masak karo lambene tanggane. Lambe siji kang kita gotong dene. Edan kowe iki. Lah weromu ngene lambene kudanil, gak ini perlu lambinin uang. Ya, si kudanil, gak lambinin uang ya. Nah, iya, melangin. Masa getah, nge, semu-semu merah muda. Eh, sembarang, ngomong. Uang tua, ngerak, gulik dalanin padang, iku, iku. Tang, apa kan ini? Menang mata, wak, si umek ini, wak. Apa itu? Kan ini lah, apa-apa. Ini lah ini, ta. Ini kesempatan awak diri. Kesempatan apa? Lah, karpi ya apa sih? Wang aku ini batu. Iya. Karpi aku dijak. Nek nganggur-nganggur, buat turun-turun ke kamar dulu. Masuk pantas sih. Siapa itu? Jemiar sih. Nah iya, terus siapa karepmu? Lah aku gak keberatan ke karepanku. Kok ngawur sih ngejak? Kelesetan yang kamarmu ini loh, siapa sih sudi? Melebun yang kamarmu ini loh, siapa? Gak gelem loh. Begini. Nah ini loh. Nah pokoknya apa yang mau loh, sopan santun yang karo juragan. Ini orang wong tua kok nyelangka. Antara juragan sama pelayan. Bagaimana mau? Ini soalnya kan juragan laki-laki tidak ada. Iya. Jadi juragan perempuan itu kan dengan sendirinya kan kesepian ya kan. Oh iya, tapi kan Pak Emo kan sudah tahu banyak pemuda yang datang ke sini. Iya. Itu kan sudah cukup, Mo. Sekarang kok belum tahu sama kurang ajaran sama saya. Kurang ajar tadang. Lalapo. Ya lapo kok ini mosok kok enggak ngerti. Apa ya cukupnya bejai cukup ini. Loh. Nyambut gawe tanpa cita gak pendorong semangat. Tentang itu. Maksudnya begini, ini daripada nanti rame-rame ya toh. Soal yang pegang rahasia ini kan saya sama Blontang. Oh, soal apa? Ya soal ini ibu sama pemuda-pemuda itu. Daripada nanti saya bongkar kan gak enak ya toh. Ya sekarang begini Tomo, daripada nanti jadi rame, sekarang Pak Emon gak usah ribut-ribut. Sekarang minta apa saja saya akan memenuhi. Ojo sampai uang berapa? Darpe ngono lho. Ojo sampai uang berapa juta saja saya sanggup sudah. Pokoknya rahasia ini jangan sampai bocor. Lho, nanti dulu kalau bocor uang... enggak iso bocor sebab lu tapi jelas. Enggak iso bocor. Wah, pohon itu urusan bocor-bocorannya. Kok sing ngene lho, Kak. Lho. Iki apa, Pak? Dewe iki dikek dhuwit. Karepe ditutup ojo sampai rahasia ini terbongkar. Lah kan enggak apa dhuwit? Dhuwit iso didelehi. duwe wong gaweane manungsa ya. Saiki awak dhewe istilahe ayo jaluk fasilitas sek. Nah. Fasilitas sek. Sama-sama. Minta fasilitas sama-sama. Sama Ibu. Aja edan lho, Mang, weh. Lho edane. Weh iki gendeng apa piye, Pak? Lho wis luwe gendeng pisan. Pokoke pas. Aja sembrono. Aku dicurangkap fasilitas sek. Kok ini nek fasilitas iki enggak apa-apa, seking lho sing dibayar. Lah kok dia terima aku. Ya aku nek njaluk fasilitas sek. Nah apa? Kula ngedi klesetan. Kok ngono padha. Aku hampir padha. Ya tapi luwe jelas klesetane. Mulai klesetan suwe-suwe nang di mana? Mencolot. Ora ngomongi doedan apa piye to? Nah, kalau tidak ya terpaksa nanti kalau ya, laki-laki dateng saya terpaksa. Eh ya aja kowe iki jenenge rak ya orange wangi aku ora mesake aku. Lho mesak. Sudah sekarang begini ya, saja. Ya. Saya beli uang berapa saja yang diminta. Uang itu bisa dicari. Loh, untuk kawin mo, untuk cari perempuan mana yang emang Pak Imo sir? Enggak, saya enggak ada sir, saya sir sama situ kok. Mas sembrono kok sir kok karo aku iki juraganmu lho. Lah nggih juragan kula. Lah kok kowe kok batal kok arep sir karo juragan. Sampe keberatan ta kali Pak Imo? Ya iya ta. Kali kula keberatan. Heeh. Digawe joe nang ya Pak Joe. Lho keberatan kok. Iya gawe wong lho ben gak keberatan. Mek ibu gak gelem. Ayo dilaporno kok. Dilaporno Bapak. Lho ya aja ngono mau kok sik ta ya dirembuk ta kowe iki. Mbok saiki njaluk dia penjaluk neng liane fasilitas kuwi ya. Masa kadang. Ya pernah tak? Kan jalur dia mulu gara-gara ambek tol cepat mau. Itu kalau masa ni. Kon seneng ni aku ditodi iwan. Yes ini mes. Saiki. Kowe tak golek ke cah wedok kancaku sing luweh ayu wis to. Ah, mboten. Tak ngono apa? Wong kadung mendalem kali sampean. Kok kadung mendalem kowe iki gendeng apa piye ta? Ya sampean mboten nuruti kula. Heeh. Kula setek ya napa sampean. Eh, kok disetep piye ta? Lah iya, kira setep. Wis isan ya napa ben napa mboten? Ya kok setek. Nek ayo di. Ya ayo kowe teko ngomong kok dilungkas teko. Dino iki kok aku perlu. Lho ya aja ngono ta mah kowe iki rak terus jenenge rak rusak-rusakan nek kowe laporan karo juragan. Atus pundi saya membela juragan. Tapi itu gimana Ibu? Perbuatannya begitu. Ini bisa ditutup dengan jalan ini tadi. Kan enak. Enggak ada apa-apa toh. Wong atus nutup jalan ae. Ya napa? Ini ya dua-duanya minta fasilitas semua. Kan ojo nang duwe ae. Gontangi mbok ra usah engko pas terus mati prang kowe. Ya kang ya. Yo digawe apa babah mati asal usku. Ora terus lah dadi memedi mas. Atas mudi. Yo nek yo mati ngono. Ya sekarang begini saja. Ya. Saya itu juga merasa bahwa saya itu juga mempunyai rahasia. Ya. Dan yang tahu itu hanya Paimo dengan Bunda. Iya. Bagaimana? Ya, saya sekarang menyerah. Ayo bareng. Bareng apa sih? Pembagian jadwal lagi kon, pembagian jadwal. Ayo apa? Nek ngono aku dhisik. Ya, berhubung kon lho dhisik. Sing tuwa kan. Suk. Lho kon nak dikandani. Tuwa iku malati. Lah ono tek paten ono si pendunggul. Lho tuwa iku malati. Makane sing tuwa dhisikno. Iku lak jare driji lakan. Lah ya apa? Suk. Sutwa elek balapan ae kadek su. Sut. Ala mung ngatasi ngono. Aku sedili. Iya, aku sedili. Lah kok terus sampe sobol apa? Ya wes ta. Aku iki ketok meneng geblak kowe. Ya wes, ayo ke dia. Ya. Sapa sek? Kuro. Ngalek sik tang mbok kowe keri-keri. Ya napa rai kula kula terus kali kene to. Ora, kowe keri-keri wae ngono mbok. Keri-keri. Ya. Mboten saged aku dhisik ya. Ya wis. Ya. Ya kowe sik nek aku mah aku nek bareng. Lah kamane ndi keliru petarangane pete. Tambah gak karu karuan lah. Aku iki goblok kok biasane ngerti kae lho, kamane kae lho biasane. Kamar sampean iki. Heeh. Ayo. Ana sik kamu bersih datang bersih-bersih anak dia. Iya, tak bersih anak. Cek susu lo dah. Cek dorong apa-apa, mau. Cek kawit melaku, wah. Iya. Kita sendiri ya, tak tinggal ya. Iya. Tang. Enggak diisi. Cek susu lo dah. Mama. Eh? Iku lah tempat tidurnya anu sungsun. Iya. Nek dukur, enggak ya, aku gak kuat. Ya, nek ngisor aja. Nggak ngisor? Iya, bisa. Waduh, sering ngerek datang. Pak. Pak, aku disik mau ya. Tang aja disik lho, Tang. Tang? Heh? Wis tang. Wis. Ya apa, ya apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, persilakan mabul malap. Delok tok mataku peteng bingung. Aku ora mbeng. Oh, nek dak ngakon, nek dak ngakon, dak apa-apa. Alah niku. Saiki aku ta? Iya, wis. Jenenge arep disik lho, ya. Iya, wis ana. Ya, tak disik lho. Kebatan gigi. Apa? Selok konangan enggak. Kaimo. Tak tinggal aja lho, Tang. Iya, iya. Ya, tenan lho ya. Heeh. Ya wis klesetan kono. Iya wis, ae. Kene lho, rada cedhak kene lho. Wis, ngene ampek ngono. Mo. Wis. Loh, Tang. Loh, bolos. Kok dengaran? Kok dengaran yo goyang-goyu, legesan, ha? Mantun berseni rongan-rongannya. Hah? Mantun. Lah kok jengkang-jengking? Jengkang-jengking lah napa? Hah? Wong petambekan. Aja guyon berseni. Aja guyon. Mboten ndak. Kok sajake koyo gembira kok sajake to? Lah mboten gembira yo napa kelewan sedhi mawon mboten wulung. Nggih, nyambut gawe. Eh, nyambut gawe kudu seneng to. Nggih. Kudu ngono. Lah nggih. Kerja kudu seneng. Nggih. Tapi kesenenganmu koyo sedhi banget to, Mas. Lho. Ketoke piye ngono ya? Nggih. Sajake piye? Padahal yo tenan kemajuan. Jenenge wong urip. Mboten-mboten lak mboten. Sampe iki takut nang guyu kulo sampeyan. Aku iki seneng, Dik. Nek kalian wah terus enggak pun tak tinggal pirang dino terus ajake bagaimana, ya. Ndak ana tamu-tamu ana? Mboten enten. Lu kanca bisnis. Mboten enten. Ah, juga dari tenang kok. Ah, dituturi kok. Kano, kano. Mboten enten. Mboten enten. Bisnis mboten enten. Kano. Wingi bis kota. Bis kota nggih nubruk bathukmu. Bisnis mboten enten. Kano. Nggih. Sing seneng kerja ya? Nggih. Sembarang iku sing apik nyambut gawe ya? Nggih, wong. Wong kerja kok kula anggap. Lha wong urip itu pondasine kerja kok. Lah mula niku. Kaya apa sih wong urip? Didapel apa nek mboten damel dulinan? Damel dulinan apa? Artine wong urip iki nggih kudu nyambut. Nyambut gawe. Tanpa nyambut gawe mboten. Tidak ada artinya. Nggih, panjenengan. Pengen duwe bojo ta kowe? Mboten. Ah, ngomong kosong. Pun cukup niki mawon. Niki napa? Cukup tumut mriki. Tujuh keliru ae kurang ajar lah. Aku ora tau keliru ngomong lho. Nggih, nggih. Aku ora tau keliru ngomong lho. Mboten. Nggih. Ngomongku jelas kok keliru. Nggih, mpun tumut sampean mawon. Lah iya enak to melaku. Enak. Tak tinggal lunga-lunga. Kula urun. Ora ajar. Hah? Ora perlu kok melok urun lah, kok wis cukup sugih. Nggih. Kok apa kok urune dhuwit sugih? Lah napa kok nak kok jek. Kata-kata sing kula pikir. Lah iya. Wong sampean pun mampu. Nah, aku lunga-lunga ibumu tak percayakno kon. Nggih. Hah? Wis tak percaya kowe. Masuk kau berani nggak soal yang marah tak? Gendeng tak berani. Bulan ni lo gendeng. Nah iya kau berani ni tu. Wah aku tak kunci kau nggak bisa. Berani buat tempur tu. Kirangan ni nempel. Nempel siapa? Nempel yang kekurangan belanja. Oh tempel akan tahu. Kutu, kutu. Gotong royong itu jenenge. Gotong royong satu satu hati. Bahu membahu. Bahu membahu. Wah pun enak pun. Nah ya. Tadi senang mana ya? Nggih. Tadi paling mana? Paling mau. Ini kemarin anu, ngiseni jeding. Ngiseni jeding. Kondo, aja usah ngiseni jeding, tak bertakongkan dulu. Oh, ngerti. Pak Abimanyu tekong nih. Nge. Gak usah ngiseni jeding. Nge. Ya. Mau, mau. Mas gak perlu kan timbani, mau. Nah, ya. Mas ditimbani cewek enggak, mau. Mau. Eh, ngapa mau sopun? Pai mau. Lah, pai mau neng jeding buri kok. Mau neng kamar kini. Eh, lah. Kamarnya bingung gula nih. Jedeng iku kok kamar? Nggih, ni. Jedeng ning mburi kono. Iku lak kamar anu. Kamar ibumu to? Lah nggih. Lah opo nek jedeng kono? Nggih, kula dure kaya nyanyan iki. Delok gerdine kaya tem anu, kaya kamar mandi kan. Kurang ajar. Eh, jreng kurang ajar. Oh, tak tak mau kudu ngono. Kanggo paimu ora usah ngresiki jedeng kok kono ngene ya. Nggih. Ndek. Mama. Lho nanti. Lho, lha nggih. Jedenge kono. Oh, nggih. Mama. Jedenge anu mau. Tutupe buka engko. Rajar. Heh, Lun, sing ditutup jedeng apa ne? Jedeng ora ana tutupe goblok. Sing iso ning lho jane buka engko. Oh iya, sumpete bukaen. Mau sumpete bukaen. Ya. Baru nek metu. Nah. Sumpete wis teko mau. Ala kok jedeng disumpet. Lah banyune ngene iki iso. Oh iya sumpete ya. Sumpete jedeng. Lho kene buka. Ya ya. Disumpet terus lak buntu. Buntu. Wis aja kon buntu mah. Sumpet terus ana mah. Sumpet te dijetak. Ojo digetakke. Goblok. Kok metu wis ndang kene. Ayo mah, betul mah. Bocah iki napa? Napa? dia rek. Paimo. Kowe iki temenan tak takoni temenan iki Paimo nang ndi? Lah iki napa? Nang ndi? Enten ngene wingi. Nang ndi gak ono? Tak golek sik. Gak ono lho, Tang. Boten nggih cicing kowe. Gak ono. Boten cicing kowe. Nang ndi? Mau bersih itu orang itu siapa? Spray ini jeng anu jeng siapa? Jeng miyaji ayo dik inceng ibumu sari orang ini spray mari dikumbang siapa ngombe kopi lo kini? Ayo sekarang kamu aku sekarang dan siapa? Buka lemah itu umpan bilang umpan bilang jeng lo mas? Karo siapa wih? Lo lo enteng gula pak ayo. Mati aku sarungku digawe. Koni. Terus kenapa kowe? Main karambol. Hah? Kok ngajar. Loh, macam-macam karambol. Biar sih. Apa, Mas? Ada apa kamu sama Paimo? Hah? Lodan? Iya. Sini. Ada apa? Ada apa kamu? Loh, kok ada apa? Itu ada apa? Ada. Lagi. Ini kurang ngajar semua ini mesti ono apa-apa iki ya. Belontang mesti ada anu saksi ini. Iya. Ono apa sampeyan mau? Kon kondo terus terang ae. Hah? Ya kondo apa wis tak kandhane karambel ngono lho. Kurang ajar. Hah? Aja ngono kon iki. Ngono lha apa? Ngapa karambel kok ngono? Ambek sapa kon? Kok kena gue ibumu ngono. Lah nggih, iku jelas e gak kenal kon jalane. Gak kenal ya apa salah. Lah jeragan lha ya nang sampe tak mamon iki. Tak kan. Iki kon wis ditangkep basah lho. Cuma-cuma-cuma ya. Ngerti? Iya, Mas. Wah ini terlalu kamu ya. Baru 2 hari saya tinggal, eh? Aku dipaksa dengan Pak Imo sama Blontang. Dipaksa? Iya. Kenapa Blontang? Iya. Blontang melok orang sisan. Makanya kok ngomong melok orang. Saya ngomong gitu, saya maksa ini gini iki. Sumpet apa ini? Disumpet bang. Saya maksa ini Pak Imo. Hah? Gula dijak. Ya saya maksa? Saya ini dipaksa sama Blontang. Ini idenya Blontang. Oh, idemu tak? Nggih. Idemu ya? Ideku lho. Kowe sing ide? Nggih. Itu dari keluar pikiranmu sendiri atau? Nggih. Oh. Memperkosa ibumu. Sing iki Paimo. Lah tapi lakon kokon aku. Iya. Lakon kokon iki enake diperkosa wae lah ngono to kon. Ya tapi kon nang sing lakoni. Lho kon dhisik ngono lho. Enggak eleng lah iku mau pirang jam kon nang jero kamar. Sing ngono dhisik lak awakmu ta. Iki sing ngono kula kangen dhisik. Cuma-cuma ngono. Kok dhisik iki sing tuwa sing dhisik mo. Kon ora oleh melanggar sing tuwa kok malati lak ngono kon mau. Itu kan lak ngoten ta. Itu kan batukmu ngono itu kan. Lah yen bojone kok gawe hitung-hitungan. Hah? Ini waduh. Ini terlalu betul. Konangan tonggo-tonggo isin lagi. Isin. Konangan isin tonggo isin lagi. Iku dibalik nama ni. Alwan, kau dibalik nama dibalik. Tapi dibalik ni mana? Tak iso. Ya saya terlalu kamu ya. Ini begini Pak. Ada apa? Sebetulnya itu nama. Ini sebetulnya waktu Bapak tidak ada. Itu Bu Miarsi itu juga hubungan sama pemuda muda. Iya Pak. Ini kamu jangan fitnah loh kamu. Tidak fitnah ini sungguh Pak. Saksinya Blontang. Anu pemuda siapa ya? Pemuda namanya Tarsan itu. Wah oh, Tarsan, gak anak ini Tarsan. Tarsan itu gak film, mana? Iya, saya ini gak ada film pun buat nenten. Dewe ini kesah kampung gak nih. Kocok, mpun kenal kali jengnya. Jengnya Tarsan? Tarsan. Ya. Waduh, Tarsan. Gak komang kali Paimo. Nah, sama lakon. Saya, Pak. Sama Blontang. Mesti ini Paimo ini lah kondo sampean. Mesti ini kondo aku. Kalau ibu itu berbuat tidak baik, nah. Bicara sama saya. Mesti ini ngono koni. Kok gak kondo? Gak oleh kon, sehari. Iya sebab ini kondo salah. Lah kon? Kulo buatin kondo bisa. Ya salah. Lah nggih, wong pedes salah iku. Lah iku salah. Lah mesti ini ya apa? Daripada ini rahasia terbongkar. Ya saya minta fasilitas, Pak. Wah, gak boleh begitu, Pak. Gak boleh, apa lah, kok dia melok, kamu gak boleh. Jadi kamu hubungan sama si Tarsan dan sebagainya pemuda? Iya, berhubung saya merasa kesepian. Mas Abimanyu kan sering pergi ke luar negeri. Panjangnya sosial ini. Sosial, batok, sempal kamu sosial. Oke. Kesepian, banyak hiburan. Hah? Ini ngomong tak tukar no proyektor. Film-film dewe, diputer. Hah? Kalau nak film Mickey Mouse, kita lebih bono, belum tangi. Tadi Mickey Mouse, kok? Kesepian sih enggak. Kesepian sih enggak bikin malu. Ya, ini ya gitu. Minta maaf, Mas. Minta maaf. Barang anu ya, enggak minta kali maaf. Ini saja. Sekali enggak kelihatan. Wes pengkira kira wi. Cina. Ibumu. Mbok nganteng pati sekawan. Sekawane pengen nemun lho, apa tambah loro kok nambah akhlak pengen nemah. Iku lak tambani. Tambane iki cuma se. Iya. Mulai saat ini wis aja di bojoku. Minggat to. Wis pegatan, cerai. Saya cerai, Mas. Tak cerai. Wis. Sekarang juga. Wis sekarang, wis kok perlu bawa barang-barang. Kalau memang maunya begitu ya sudah terserah, memang saya merasa salah, Mas. Wis minggat. Ya. Oh, minggat. Wedok koyo. Hah? Sapa metuk mana? Yo mriki-mriki lak kepethuk mari. Kepethuk sapa? Kepethuk sampean. Jane kon waduh aku. Kamu ikut saya ini 10 tahun, 15 tahun blontang. Iya. Kan waktu itu kan. Iya. Tapi untung ada kamu. Iya. Untung. Iya, iya. Cuman saya enggak senang sama sifatnya si Paimon. Bagaimana? Enggak berbuat. Enggak berbuat. Kamu yang berbuat. Iya. Ya blontang iya ya, Pak. Wis ora iso. Tapi yang tahu kamu. Oh iya, Pak. Tapi saya minta maaf. Wis ora iso, Pak. Leren, kabok. Hai. Perbuatan yang tidak senonoh, goblok. Ngono. Pecat. Iya, Pak. Leren. Menang. Sang aku tak lunga ya, Dang. Aku dipecat ya, Dang. Pecat. Ya permisi, Pak. Wis, kono. Nah, blontang, gak nurut peraturan. Yeah. Terima kasih untuk ada kamu. Yo, mboten enten kula. Wong tuwa sing nek dipercaya. Lho iya. Tanpa kamu wis murat mari. Buyar temenan nggih. Berkat jasamu, nggih. Yeah. Kowe ya kaya ngono barang mau karo paimo, nggih. Yeah. Tak pecat bisa. Pecat. Kula dipecat. Tak pecat. Mati ya dipecat ya, Pak. Wis. Nggih. Ayo minggat kono. Nggih. Lho lho bawa taplak. Nggih. Bawa taplak. Kan isyarat. Kan isyarat kurang ajar. Nggih.